Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Insyaallah kita pada malam hari ini akan membahas atau menyampaikan beberapa aqwal dari para ulama qadiman wa haditsan terkait beberapa hal yang kita dengar bersama pada hari-hari ini di beberapa media sosial, entah channel Telegram ataupun grup WhatsApp dan yang lainnya. Terkait permasalahan salatut tarawih. Nah, beberapa fatwa yang kita dengar di hari-hari ini seolah-olah nampaknya atau memang kenyataannya ada pertentangan dan perbedaan di kalangan para ulama. Kita baca sebentar para atau fatwa para ulama berkaitan dengan hal tersebut yang insyaallah antum sudah ketahui bersama juga ya. Namun sebelum itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita sepakati dan ini menjadi landasan kita dalam setiap permasalahan yang di situ para ulama berselisih. Yang pertama, kaidah dalam setiap yang datang dari perselisihan tentunya wajib bagi seorang muslim atau seorang mukmin untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Wajib apabila kalian berselisih maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagaimana yang juga sering kita dengar bahwa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang berikutnya, dalam permasalahan-permasalahan yang para ulama telah berbeda pendapat, maka sebagaimana mereka telah berbeda pendapat dalam kondisi mereka tetap kokoh di atas ukhuwah dan di atas ittihad, tetap jaga persatuan, tidak kemudian tafarruq, berpecah belah dan yang lainnya, maka kita pun sama mauqif kita dan sikap kita, untuk kemudian masing-masing dari kita bisa insyirah sadr, hatinya atau dadanya lapang atau lapang dada. Nah, ini penting agar hal-hal yang seperti ini, yang pada awalnya pada hakikatnya merupakan pembahasan ilmiah, maka kita tetap letakkan posisinya dan tempatnya bahwa hal tersebut merupakan pembahasan ilmiah. Letakkan pada tempatnya bahwa hal ini permasalahan-permasalahan ilmiah. Jangan kemudian akhirnya membawa kepada perseteruan dan yang lain. Kalau ini sudah kita ketahui, maka terkait dengan permasalahan salatut tarawih, ya, terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih afdol atau apakah boleh? Nah, ini permasalahannya. Apakah salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya langsung, artinya tidak ditunda sampai nanti pertengahan malam, atau yang lebih afdal sebagian berpendapat boleh menunda pelaksanaan sholat tarawih pada pertengahan malam. Para ulama yang berpendapat bahwa salat tarawih yang lebih afdal dilakukan setelah salat isya langsung, salat isya kemudian salat sunnah rawatib kemudian melakukan salat tarawih, berpendapat dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau melihat ketika itu kaum muslimin, ya, melakukan sholat sendiri-sendiri, beberapa jamaah, dua, ada yang sendirian, ada yang berkelompok, tidak pada satu imam. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk kemudian mereka seluruhnya berjamaah dalam satu barisan, dalam satu sholat bersama-sama dengan imam yang satu. Nah, begitu juga apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika ditanya tentang permasalahan ini salat tarawih, maka dijawab bahwa salat tarawih setelah isya ini merupakan sunnatul muslimin. Yang demikian ini afdal, yaitu dilakukan setelah salat isya langsung, karena ini adalah sunnahnya kaum muslimin. Dan ini pula yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala dan para ulama yang lainnya. Ya. Ini hujahnya mereka. Sementara di sisi lain di situ ada sebagian ulama, di antaranya Syekh Mukbil bin Hadi, kemudian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri dan para ulama yang lainnya, yang menyebutkan bahwa pertengahan malam lebih afdal. mana yang lebih rajih, mana yang lebih afdal, apakah boleh. Nah, karena di situ ada yang menyebutkan bahwa sholat di pertengahan malam, ya, sholat isya, kemudian melakukan sholat tarawih bersama imam, kemudian lanjut tahajud, ini bid'ah. Sebagian lagi mengatakan nggak ada masalah, boleh, tapi yang demikian ini kurang afdal. Yang afdalnya itu sholat isya, kemudian melakukan sholat tarawih. Maka kita coba kembali melihat, ya, kisah asal muasal disyariatkannya sholat tarawih berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bagaimana kisah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, yaitu mengabarkan kepada Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fasalla fil masjid wa salla rijalun bi salatihi fa asbahan nas fatahaddatsu fajtama'a aktsar minhum fasallu ma'ahu fasbahan nas fatahaddatsu fakathura ahlul masjid fil lailati tsalitsah fakharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasulliya bi salatihi falamma kanat al-lailatul rabi'ah ajazal masjidu an ahli hatta kharaja li salati subhi falamma qada al-fajra akbala 'ala an-nas fatashahhada thumma qala amma ba'd fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum walakinni khashitu an tufrada 'alaykum fata'jazu anha fatuhfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru 'ala dhalik. Ini satu hadis, satu riwayat di antara sekian banyak riwayat yang menyebutkan tentang asal mula bagaimana sholat tarawih berjamaah di masjid disyariatkan. Yang dimana para ulama kemudian menjelaskan dari kisah ini apa maksud dari ucapan Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, yaitu sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Nah, bahwa yang dimaksud bid'ah di situ adalah secara dari sisi bahasa, karena pada masa sebelum Umar memberlakukan perbuatan atau amalan ini, berjamaah ini, kaum muslimin tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Di zaman Umar awal-awalnya tidak. Begitu pula di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhum jami'an juga tidak. Nah, sehingga dengan ini kemudian Umar mengatakan ni'matul bid'ah, artinya bid'ah di sini karena pada ada periode-periode sebelumnya tidak dilakukan hal ini. Nah, namun tentunya ini bukan bid'ah dari sisi syar'i karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ini riwayat pertama, kita perhatikan bersama. Anda tidak akan membaca terjemahnya semuanya, tapi Anda akan baca di situ yang menjadi syahid. Hujjah bagi pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih itu lebih afdal dikerjakan pada pertengahan malam, terkhusus ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di suatu malam min jawfil lail. Antum perhatikan bahasa min jawfil lail. Jawfil lail yaitu artinya pertengahan malam. Nanti akan diperkuat dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, yang menyebutkan bahwa kejadian ini itu terjadi pada 10 hari terakhir, 7 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah keluar pertama, kedua, ketiga, nah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini jelas di situ menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat tarawih min jawfil lain, bukan setelah salat isya. Nah, tidak disebutkan di sini bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan salat isya kemudian diteruskan dengan salat tarawih. Namun jelas bahwa Rasulullah keluar pada suatu malam. Nah, bukan untuk salat isya, karena nanti disebutkan pada malam yang keempat Rasulullah tidak keluar. Keluarnya pada salat subuh. Berarti menunjukkan keluarnya beliau ini bukan keluar dalam rangka salat isya. Ya. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam salat di masjid. Akhirnya salat orang-orang di belakang beliau dengan salatnya beliau. Kemudian di subuh pagi harinya manusia banyak bercerita, kurang lebih seperti itu. Maka pada malam berikutnya, ya, lebih banyak dari yang datang. Akhirnya pada pagi harinya orang-orang bercerita, semakin banyak masjid. Nah, sampai pada akhirnya malam keempat sudah enggak menampung masjid tersebut. Dan ternyata subhanallah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam keluarnya ketika sholat subuh. Berarti malam keempat, artinya pernah satu malam, kemudian malam berikutnya, walaupun tidak berurutan, kemudian yang ketiga kalinya, kemudian setelah itu ditunggu-tunggu, gak keluar. Berarti Rasulullah SAW melakukan tiga kali. Yang pertama disebutkan di sini min jawfil lail. Ini riwayat yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Abi Dzar, beliau berkata sunnah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, kita berpuasa bersama Rasul alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasyahri hatta bakiya sab'un. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat berjamaah bersama kami sedikit pun dari bulan tersebut sampai ketika hari tinggal tersisa atau malam tinggal tersisa 7 malam. Faqama bina. Maka kemudian salat bersama kami hatta zahaba tsulutsul lail. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam melakukan atau keluarnya itu pada syatrul lail. Syatr berarti pertengahan. Nah, di sini disebutkan hatta zahaba tsulutsal lail. Berarti pertama lakukan salat ya sampai selesai sepertiga malam. Falamma kanat as-sadisah lam yakum bina. Malam ke-26 enggak ada. Falamma kanatil khamisah atau tersisa 26 hari, berarti malam 24 tidak berjamaah. Kemudian pada malam ke-25 qoma bina hatta dhahaba syatrul lail. Nah, sampai salat pertengahan malam. Dalam riwayat yang disebutkan kharaja syatrul lail. Fakultu ya Rasulullah lau tafaltana qiyam hadhihi al-lailah. Qala faqala inna ar-rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyam lailatah. Naam, fala makana tirabiyah lam yakum. Sama akhirnya pada tersisa atau malam ke-25 sampai tengah malam Rasulullah alaihi salatu wasallam diminta oleh sahabatnya, Rasulullah sudahlah habiskan aja sisa malam ini untuk kemudian kita memakainya dalam rangka sholat berjamaah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang kita sudah ketahui bersama, sungguhnya seorang laki-laki apabila sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat mendapatkan pahala sholat malam penuh. Kemudian tersisa 4 hari gak keluar. Ketika yang ketiga kalinya Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya, maka kemudian beliau mulai faqama bina hatta khashina an yafutana al-falah. Nah, melakukan salat berjamaah bersama kami sampai kami khawatir, ya, berarti khawatirnya terjadi ketika artinya belum selesai salat. Kami khawatir kita atau kami tidak kebagian makan sahur, saking dilakukan. Nah, ini riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang di mana beliau melakukannya berjamaah di 10 hari terakhir. Nah, yang di mana dalam riwayat Bukhari Muslim jelas dikatakan keluarnya Rasulullah untuk melakukan sholat ini di pertengahan malam, min jawfil lail. Dan ini dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dengan itu, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk dijadikan satu setelah sholat isya, ya, kemudian beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan wallati yanamuna anha afdal minallati yakumun. Namun orang yang sholat atau yang sekarang ini tidur tidak melaksanakan sholat di awal malam ini, itu lebih utama dibandingkan yang sekarang melakukan qiyamul lail. Nah, jelas Rasulullah alaihi salatu wasalam pun ketika melakukannya itu di awalnya pertengahan malam. Nah, namun mengapa Umar bin Khattab mengumpulkan di awal isya? Ini banyak kemungkinan, di antaranya kejadian ini persis sama dengan, daripada begini, sebagaimana disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bahwa Al-Hafidz ketika mensyarah hadis ini mengatakan hadza tasrihun minhu bi anna salata fi akhir al-lail afdal min awwalihi, lakin laisa fihi anna salata fi qiyam al-lail furada afdal min at-tajmi'. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini jelas bahwa Umar bin Khattab mengatakan bahwa sholat di akhir malam itu lebih afdal dibanding di awal malam. Namun di sini tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan bahwa sholat qiyamul lail yang dilakukan sendiri-sendiri lebih afdal dibandingkan kalau bersama-sama. Artinya, kalau orang melakukan sholat qiyamul lail, ini di Ramadan sekarang ya ceritanya, ya, sendiri-sendiri, entah mau awal, entah mau akhir, mau kapan saja waktunya, kalau dibandingkan dengan berjamaah, ya tentunya berjamaah ini lebih afdal. Paham ini ya? Sehingga daripada sendiri-sendiri, ya tentunya lebih afdal lakukan berjamaah. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, dalam kondisi beliau memerintahkan seperti itu, beliau sendiri yang mengatakan bahwa orang yang nanti melakukan qiyamul lail di akhir waktu ini yang lebih afdal. Nah, sehingga karena yang berhujah mengatakan lebih afdal setelah isya langsung, bahwa ini praktek Umar tidak diingkari oleh para sahabat. Benar, tidak ada pengingkaran. Karena apa yang harus diingkari? Ya memang lebih afdal walaupun di awal malam, tapi berjamaah dibandingkan sendiri-sendiri. Nah, Sebagaimana tidak ada pengingkaran sholat isya dilakukan di awal waktu setelah adzan. Dan ini dilakukan dari generasi ke generasi pada sebagian besar waktu yang terjadi pada setiap zaman. Dalam kondisi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, laula nasyuka la ummati la amartuhum bihadhihi shalah bihadisa. Salat isya itu lebih afdolnya ya dilakukan di pertengahan malam. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka salat isya di waktu ini, pertengahan malam. Namun pada prakteknya, ya karena memang khawatir memberatkan akhirnya, dilakukan biasa. Artinya setelah adzan. Nah, sehingga apabila memungkinkan ternyata salat isya dilakukan berjamaah, ya tentunya ini lebih afdal. Sama. Ketika salat tarawih memungkinkan dilakukan berjamaah pada akhir malam, ini tentunya jauh lebih afdal dibandingkan ketika dilakukan di awal malam. Dan ini yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena jelas dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan kharaja min jawfil lail. Jawfil lail itu artinya pertengahan malam. Nah, sebagian mengatakan pada sepertiga akhir malam. Nah, yang pasti jawful lail itu bukan awal malam. Nah, sehingga Umar memerintahkan untuk berjamaah di awal waktu. Ada kemungkinan, banyak kemungkinan diantaranya syafaqatan li ummatihi, syafaqatan lil muslimin, agar tidak memberatkan kaum muslimin dan yang lainnya. Nah, yang dengan ini beberapa ulama menyebutkan, dan ini tentunya bagus ya, di antaranya apa yang disebut oleh Syekh Ubaid dan Syekh Rabi hafizahumullah taala. Dikatakan oleh Syekh Ubaid, pertanyaannya adalah as-su'al Syekhuna hafizakumullah, أكثر الأسئلة التي أتتنا تدور حول صفة القيام في هذه الليالي العشر المباركة. نعم. فتسأل عن طريقة صلاتها حيث أن البعض يصليها مع الإمام بعد صلاة العشاء والبعض يؤخرها فيصليها في آخر الليل مع الإمام والبعض يقسم صلاة بين التراويح والقيام. Fama tawjihukum hawla hadzal amr syaikhana wa hal tajuzu ziyada ala 11 rakaah. Pertanyaannya, ya Syekh hafizakumullah, banyak pertanyaan yang datang kepada kami seputaran tentang sifat qiyamul lail pada 10 hari atau 10 malam terakhir ini. Tanya tentang bagaimana sih cara salatnya. Sebagian mengatakan salat bersama imam setelah isya langsung. Sebagian mengatakan ditunda. Nah, melakukan sholatnya isya, kemudian tidak sholat tarawih, ditunda nanti di akhir malam bersama imam. Nah, sebagiannya membagi sholat antara tarawih dan qiyam, yaitu sholat isya, kemudian ikut tarawih, kemudian nanti lanjut lagi. Maka apa taujihnya engkau wahai Syekh? Bagaimana arahan engkau? Nah, apakah boleh juga lebih dari 11 rakaat? Ada beberapa pertanyaan, tapi yang akan ana sebutkan di sini yang berkaitan dengan sekarang pembahasan kita di malam hari ini. Nah. Kata Syekh hafizahullah, alladzi arahu wa usyiru bihi, yang aku berpandangan, berpendapat dengannya, dan aku mengisyaratkan untuk dilakukan perkara ini, awalan anna nasa mukhayyaruna baina an yusallu ba'dal isya mubasyaratan khalfal imam wa yamudduha hatta yamdiya nisful lail au sulusahu. Manusia silahkan milih antara salat tarawih setelah isya langsung bersama imam dipanjangkan sampai tengah malam atau sepertiga malam pertama. Waktu isya selesai, kemudian salat lanjut tarawih sampai kurang lebih tengah malam atau sepertiga malam pertama. Nah, atsani, perkara yang kedua. Jadi manusia itu dipilih antara ini atau yang kedua, an yu'ajjilus salata hatta yamdiya nisful lail thumma yusalluna ma tayassar 11 rak'ah aw 13 rak'ah li anna hadha wirdun nabi sallallahu alaihi wasallam baina hadain fa idza baqi ala subhi sa'ah aw sa'ah wa qalil insaraf. Jadi di pilihan kedua, silakan apa itu? Menunda salat sampai datang pertengahan malam, kemudian mereka melakukan artinya salat tarawih di sini. Mereka melakukan salat entah 11 rakaat atau 13 rakaat, silakan. Nah, karena ini yang di ini kebiasaan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ini baina hadzain, entah awal habis salat isya atau di akhir. Nah, kalau sudah tersisa dari waktu subuh kurang sejam atau sedikit, mereka selesai bubar. Ya, ini yang disebut oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala. Sama juga yang disebut oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, walaupun Syekh di situ ditekan menekankan tentang permasalahan jumlah rakaat. Namun pertanyaannya sama. Yang di mana dijawab oleh Syekh Rabi dengan jawaban beliau ketika ditanya as-su'al ayyuhuma afdal an usalli al-isha wa thaman rakaat am usalli isya thumma akhruj thumma a'ud wa usalli salat tahajjud. Nah, ya Syekh, mana yang lebih utama? Aku salat isya kemudian salat 8 rakaat tarawih, atau aku salat isya kemudian keluar selesai, artinya enggak melakukan, enggak lanjut salat tarawih, aku ntar kemudian nanti kembali untuk melakukan salat tahajjud? Tahajjud ini diistilahkan untuk qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur, artinya dilakukan pada pertengahan malam. Al-jawab salli kama syi'ta. Nah, as-salaf sallu thaman wa sallu 20 wa sallu thamania wa 40. Nah, jawaban Syekh, terserah kamu mau sholat bersama imam atau nanti kembali, lakukan, terserah yang kamu lakukan. Apalah Syekh, sudah salaf, datang dari salaf hal ini dan itu dan yang lain. Ya, sehingga salah pun melakukan ini dan itu. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka barakallahu fikum, tidak perlu terlalu dibuat bingung. Ya, silahkan mau sholat ngikuti masjid yang mana. Adapun masjidnya, yang ngikuti pengurus masjidnya, terserah pengurus masjidnya. Nah, mau habis isya silahkan, mau habis atau pertengahan malam ditunda silahkan. Walaupun ana pribadi lebih meyakini yang afdal pada sepertiga malam atau di malam terakhir, karena di situ ada hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaan sholat di terakhir, malam terakhir. Sampai tadi Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat sampai mendekat, khawatir para sahabat, ya, nggak dapat sahur. Dalam riwayat yang tadi disebutkan Rasulullah keluarnya pada pertengahan malam, jawful lail. Tapi silakan, Umar melakukan seperti itu, menetapkan, tidak ada yang mengingkari, biasa. Walaupun Umar sendiri pula, nah ini juga, orang yang berdalil bahwa afdal setelah isya berdalil dengan perbuatan Umar. Dalam kondisi Umar itu, beliau sendiri pula yang menyebutkan bahwa sholat di pertengahan malam, di akhir malam ini lebih afdal. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, ini yang bisa ana sampaikan terkait sholat tarawih ini. Baik. Nah, sehingga sampai di sini, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Jelas ini insyaallah ya. Nah, sehingga mau tengah malam atau habis isya? Nah, barakallahu fikum. Karena memang sholat di akhir malam ini masyhudah, disaksikan oleh malaikat. Dalam riwayat yang lain pula terkait dengan ini, ketika Rasulullah SAW diminta untuk melanjutkan sholatnya, dalam riwayat yang lain disebutkan sallu fi akhiril lain. Nah, fa inna sholat fi akhiril masyhudah. Seperti ada perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Pada hakikatnya ini pembahasan sudah pada tahun lalu kalau enggak salah, sudah pernah kita bahas seperti itu. Tapi labas, namanya ilmu memang perlu untuk diulang-ulang, dimudzakarah, dimurajaah. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, ana akan fadal Dr. Hasan. Enggak, ya pada malam berikutnya ya seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami orang laki, dan menunjuk sahabat yang lainnya, nah lupa, untuk mengimami kaum perempuan. Di situ ada sebuah isyarah bahwa mengapa sholat dilakukan di awal malam, syafaqatan, ya, taisir, agar memudahkan kaum muslimin mendapatkan yang lebih afdol daripada sholat sendiri-sendiri berjamaah. Nah, karena biar mudah seperti itu. Artinya, kalau mampu di akhir malam, ya lakukan akhir malam. Tapi berhubung khawatir memberatkan, nah kurang lebih seperti itu. Ya, nah. Jadi memang setelah itu datangnya di awal malam terus. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tidak ada, maka sedikit menambahkan, kita di hari-hari ini sudah dekat dengan waktu Id yang berkaitan dengan ini, sedikit tanbih saja, mudah-mudahan tidak ada yang terjatuh dalam keliruan terkait dengan zakatul fitr. Ya, zakatul fitr. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, man addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Sehingga dari sini kita mengetahui zakatul fitr itu dikeluarkan hukum asalnya pada hari al-fitr, yaitu pada hari Id, sebelum dilaksanakan salatul Id. Namun datang tarkhis, sebagaimana para sahabat kanu yu'tuna sadaqatal fitr qabla al-Id biyaum aw yaumain. Mereka para sahabat menyerahkan, mengeluarkan zakatul fitr sebelum Id sehari atau dua hari. Dan ini isyarat dari kisah Abu Hurairah ketika ditugaskan untuk menjaga zakat di bulan Ramadan, itu zakatul fitr. Kejadian kisah datangnya syaitan itu di hari-hari terakhir, kurang lebih 3 hari sebelum salatul Id. Dan di situ menandakan bahwa zakatul fitr itu boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Id. Namun bukan berarti kemudian boleh dikeluarkan zakatul fitr sebelum hari-hari tersebut. Bahkan Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya, boleh tidak melakukan zakatul fitr di malam atau di hari ke-27? Maka dijawab oleh beliau bahwa ini bukan waktunya mengeluarkan zakatul fitr. Sebagaimana seseorang melaksanakan sholat memiliki waktunya, apabila melakukan sholat sebelum datang waktunya maka tidak teranggap sah sholatnya, sama. Ya, sehingga jangan ada di hari ini yang sudah meniatkan untuk membayar atau menunaikan zakatul fitr di hari-hari ini. Nah, karena tidak teranggap, tidak sah. Alasah, walaupun memang ada yang berpendapat boleh, termasuk di awal bulan Ramadan boleh, tapi alasah tidak. Namanya saja sudah apa? Zakatul fitr. Nah, zakat yang dikeluarkan ketika fitr, ketika sudah orang tidak berpuasa. Sehingga waktunya sudah ditentukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan dipahami pula oleh para sahabatnya bahwa minimalnya atau maksimalnya ya sehari atau dua hari sebelum itu. Adapun sebelum itu jangan. Nah, walaupun ini permasalahan berbeda dengan taukil. Taukil yaitu mewakilkan. Nah, yang penting niatnya bukan mengeluarkan zakat di hari-hari ini. Seperti itu. Taib. Sampai sini ada yang menanyakan? Nah, fadhal akhumar. Mudik. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, di mana antum sekarang melakukan fitr, ya di situ ditunaik di tempat sebutlah zakatul fitr. Nah, sehingga patokannya intinya pada fitr. Nah, antum berid di mana? Ya di situ. Nah, afdalnya walaupun boleh, tapi yang afdalnya di tempat antum melakukan id. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kelas, nggak ada iskal lagi. Nah, kalau emang tidak ada, ana fadal. Berapa kilo? Nah, hadis itu farad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitr sa'an min tamr atau sa'an min syair. Nah, gimana hadisnya? Al-Muslim, Al-Hur, Wal-Abad, Wal-Zakar, Wal-Untha, Wal-Saghir, Wal-Kabir. Lebih seperti itu. Al-Kamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Rasulullah mewajibkan bagi kita zakatul fitr. Bagi siapa? Orang merdeka, budak, laki, perempuan, kecil, besar, sok. Ini hukum asalnya sok. Sekarang memang soknya ini, nah ini berapa? Sok itu arba'atul amdad. 4 mud. Nah, 1 mud seperti ini, 4 mud. Nah, itu sekarang. Syekh Al-Utsaimin mengatakan 2 kilo 40. Lajnah Daimah mengatakan 3 kilo. Sebagian ulama mengatakan untuk beras sudah dihitung 2 kilo 300 gram. Anak pribadi mau menyalahkan masing-masing ucapan juga berat. Maka insyaallah mudah-mudahan hatta yang mengambil fatwanya Syekh Utsaimin 2 kilo 40 gram insyaallah sah. Tapi kalau mau berhati-hati, lahwab, ada kelapangan rezeki, ya sudah ambil yang 3 kilo lebih selamat insyaallah. Seperti itu nang. Pertanyaannya, bolehkah kita tatawuan? Kalau berpendapat 3 kilo untuk 5 atau untuk 6 orang, berarti berapa? Kalau 6 orang 18. Ana mau tak tambahin 2 kilo tatawuan. Karena beli beras 10 kilo misalnya. Boleh enggak lebih? Nah, maka Jawabannya boleh. Dan ini fatwanya Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya, diantaranya singkatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pula. Walaupun niatnya tatawuan ya, boleh, silahkan. Nah, barakallahu fikum. Taib, ada lagi? Nah, fadhal Abu Abdussalam. Enggak apa-apa. Jadi satu langsung, enggak harus plastik sendiri, ibu, bapak plastik sendiri, anak plastik, enggak. Yang penting takarannya seperti tadi. Nah. Jadi mau satu kantong enggak ada masalah. Nah, 7 orang misalnya. 3 kali 7 berapa? 21. Itu udah beli beras yang 20 kilo kalau ada, kalau enggak ada 10 kiloan, 10-10. Tambah beli 1 kilo selesai. Enggak usah kemudian sendiri-sendiri lagi. Nah. Cukup seperti itu. Nah. Tayyib ya ikhwan. Nah, gimana dok? Fadal dok. Yang wajib apa dok? Zakat fitrah ya. Oh bayi. Bayi yang dalam kandungan. Utsman ibn Affan mengeluarkan zakatul fitr untuk janin. Tapi disebut oleh para ulama bahwa ini sifatnya istihbab, bukan wajib. Kalau yang wajib yaitu bagi orang. Orang itu kalau diitlakan dalam sisi bahasa ya sudah hidup di dunia seperti itu. Nah, sehingga untuk janin enggak wajib, tapi kalau mau boleh karena salaf melakukannya. Seperti itu. Nah, enggak ada masalah, tapi enggak wajib. Nah, baik. Cukup insyaallah ya. Nah, fadhal. Berhutang untuk membeli beras. Intinya begini sekarang. Siapa orang yang terkena kewajiban membayar zakatul fitr? Ya. Disebut oleh para ulama orang yang wajib membayar zakatul fitr adalah orang yang ketika di hari Id dia ada makanan atau ada yang bisa dimakan plus tambahan. Jadi dia memiliki makanan untuk dia makan pada hari Id tersebut plus dia ada apa namanya? Memiliki makan lebih sejumlah zakatul fitr itu. Nah, itu yang wajib. Enggak tinggal dilihat utangnya ini bagaimana. Dia enggak punya duit. Enggak beli beras, enggak punya pada waktu ya sudah, kalau enggak punya ya sudah enggak ada. Nah, ada hari itu sudah memang fresh untuk keluarganya, sudah enggak ada kelebihan, selesai. Dia yang berhak untuk mendapatkan, orang yang ini untuk berhak mendapatkan zakat. Nah, seperti itu. Bukannya dia yang wajib menunaikan zakat, bahkan orang seperti ini wajib mendapatkan zakat. Ketika dia mendapatkan zakat, karena enggak harus satu fakir miskin satu orang ya. Boleh satu fakir miskin dapatkan beberapa orang. Ketika dia ada kelebihan, maka wajib dia tunaikan. Misalnya dapat pada malam Id dari beberapa orang misalnya. Nah, ya, maka sudah ada kelebihan, alhamdulillah, tunaikan. Seperti itu. Taib yang di Fadhul Abu Qais. Kemahrom, siapa itu? Siapa keluarganya? Disebut oleh para ulama, orang yang wajib untuk kita nafkahi, maka kita wajib untuk menafkahkan. Ya. Jadi, kewajiban kita bukan memberi zakatul fitr ke orang ini, ke keluarga ini. Bahkan lebih dari itu, menafkahkan dia. Nah, tapi kalau kerabat tersebut bukan orang yang wajib kita nafkahi, enggak ada masalah. Silakan kalau memang dia fakir beneran. Kalau dia miskin, diberikan kepada keluarga tersebut, boleh. Seperti itu. Baik. Kalau begitu, adalah Abu Muhammad. Nah. Apa itu terkait apa? Zakat ya. Sah. Artinya kita niat mau ngasih orang, terus nggak jadi ke orang tersebut. Oh nggak sah. Tetap alas sahih, ya sud, nggak boleh mengeluarkannya ketika belum waktunya. Seperti itu. Nah, nggak boleh. Pokok waktu dikeluarkannya itu ya 2 hari sebelum itu. Seperti itu. Jangan 3 hari atau bahkan 4 hari atau bahkan lebih dari itu. Alas sahih seperti itu. Nah. Gimana caranya kalau sudah janji gak enak? Ya, gampang, antum tinggal wakilkan aja ke Akh Yunus misalnya. Wakilkan itu artinya begini, antum niatkan nanti dikeluarkan, bukan sekarang. Tapi enggak, tolong ya nanti kalau sudah hari 29 atau apa, tolong kasihkan fulan. Nah itu gak ada masalah, itu yang namanya taukil. Taukil lain lagi perkaranya. Taukil itu dengan uang pun bisa. Dia bukan mau mengeluarkan dengan uang. Dia mau mengeluarkan dengan beras, tapi dia minta tolong. Nah, ini namanya taukil. Kasih ke orang, tolong belikan beras ya. Nanti sekalian pas malam 29 atau pas hari Idnya sebelum subuh kasihkan ke fakir miskin. Nah, ini enggak ada masalah. Nah. Ya. Nah. Di situ ada orang miskin. Iya, enggak apa-apa. Nakal zakatul fitr ke negeri lain enggak ada masalah ya. Dipindah kalau memang kondisinya seperti itu. Disebutkan juga dari fatwa beberapa ulama tentang bolehnya hal tersebut. Nah. Baik, ini sebelum lanjut kena yang pertanyaan-pertanyaan. Ya sudah, akhirnya di Karawang Barat gimana kesimpulannya? Mana yang dari Karawang Barat ini? Hah? Saat tarawih mau lanjut habis isya, silahkan. Kalau memang sudah mampu untuk tengah malam, gak ada masyakoh, kalau menurut anak, ahsan tengah malam. Yuna kira-kira. Nah, jadi habis isya tetap langsung. Walaupun perlu diperhatikan, entah habis isya, entah tengah malam, tetap sunnahnya itu 10 hari terakhir ziyadah fil ibadah. Nah, lebih itulah dipanjangkan, jangan terus tidak memberatkan, tapi akhirnya cenderung ke arah malas. Tetap enggak ditambah, sebisa mungkin. Tentunya sebisa mungkin diperpanjang, ditambah. Nah, sujud, rukuknya, bacaannya. Seperti itu. Nah, karena Rasulullah itu tadi hari pertama, kedua, ketiga sampai sahabat ini kapan sahurnya ini masih keburu nggak, kurang lebih seperti itu. Nah, ya sehingga kalau mau tetap silakan, tapi sebisa mungkin ditambah bacaannya atau rukuk sujudnya. Nah, witir. Kunut witir. Umar bin Khattab ketika masuk setengah bulan Ramadan melakukan witir. Nah, sebagian ulama berpendapat witir itu kunut witir sepanjang tahun, sepanjang masa. Sebagian berpendapat mulai pertengahan bulan Ramadan. Mengapa? Karena yang menghidupkan sunnah ini Umar Ibn Khattab. Dan Umar melakukannya ketika setengah bulan Ramadan, melakukan kunut witir. Sehingga kunut witir kalau dilakukan pada mulai setengah kedua Ramadan, setiap hari gak ada masalah. Kalau di awal-awal Ramadan Jarang-jarang insya Allah juga boleh. Insya Allah gampang permasalahan. Qunutul witr, mulai sekarang misalnya tiap hari, sikat tiap malam, insya Allah gak ada masalah. Karena emang harapannya di situ kita kan mencari Lailatul Qadar, melakukan qunut juga dalam rangka doa. Ya, Lailatul Qadar ini banyak pembahasannya panjang lebar, sampai-sampai Syekhul Islam dan yang lainnya menyebutkan bahwa di situ ada sekian riwayat, dan memang betul lafadznya itu menyebutkan hitungan ganjil itu bukan dari awal bulan Ramadan, tapi hitungan ganjil itu dimulai dari akhir Ramadan. Tahunya kapan? Setelah selesai. Ya kan? Setelah berakhirnya Ramadan baru tahu malam ganjilnya itu kapan, karena dihitungnya dari terakhir. Nah, al-muhim, sehingga dengan itu kemungkinan Lailatul Qadar pada malam genap hitungan awal itu memungkinkan. Al-muhim, Lailatul Qadar itu insya Allah yang pasti 10 hari terakhir. Malam ganjil, genap, ini memungkinkan. Ya, sehingga malam genap jangan bermudah-mudahan. Walaupun memang di situ ada hadis-hadis lain yang menunjukkan kemungkinan besarnya. Nah, tapi ya kemungkinan besarnya di 7 hari terakhir, bahkan di malam 27. Tapi ingat, di zaman Rasulullah SAW pun pernah Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Seperti itu. Sehingga enggak mesti hadis keutamaan tentang malam 27, tidak. Al-muhim, banyak kemungkinan di 10 hari terakhir tersebut, di situ sudah kita sikat ibadah kita, ahya lailahu wa syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggang, cari sudah. Nah, makanya dalam riwayat yang lain, iltamisuha fi asyril awakhir. Carilah pada 10 hari terakhir. Nah, sehingga kunut mau sikat sekarang sampai terakhir, bismillah, enggak ada masalah insyaallah. Nah, walaupun kunut juga perlu diperhatikan. Ya. Termasuk yang disebut oleh Syekh Muhammad Bazmul, sunnah mahjurah. Sudah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu kunut tidak dimulai dengan takbir ketika sebelum ruku. Nah, yaitu sunnahnya para sahabat melakukannya. Kunut witir itu dilakukan bukan hanya setelah ruku. Khilaf para ulama, apakah sebelum ataukah sudah? Insya Allah ala sahih, boleh dua-duanya, sebelum dan setelah ruku. Namun sebelum ruku perlu diperhatikan. Ketika selesai membaca surat, itu bukan langsung kunut, tapi di situ ada takbir intiqal. Ya. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Bazmun, selesai imam membaca surat, kemudian bertakbir untuk kemudian baca kunut. Seperti itu. Nah, ini perlunya juga makmum itu jangan merem kalau sholat. Ya, sunnahnya itu sholat matanya melek melihat ke tempat sujud. Karena kalau enggak nanti lihat deh. Nah. Karena kebiasaannya habis baca sholat takbir ruko nanti. Nah, ada yang lupa karena kebiasaannya kunut witirnya setelah ruko. Ini imamnya melakukan sebelum ruko. Selesai kunut, imam baca takbir ruko, dia aja sujud karena ingatnya. Nah, yang khusyuk ya, salat yang khusyuk itu bukan dengan merem, tapi dengan melihat tempat sujud, perhatikan imam. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup insya Allah ya. Satu lagi saya. Takbir. Takbir ya. Imam takbir, makmum takbir, tapi enggak perlu mengangkat tangan ya. Takbir ucapannya saja takbir, nah. Tidak disertai dengan raf'ul yadain. Nah. Saya kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.